Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ayuhal ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali bermajlis di majlis min majalisil ilm, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat perkumpulan kita, pertemuan kita pada malam hari ini sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih pada bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab perintah untuk mengajak, menyeru, berdakwah kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah. Kita sampai pada masail, kesimpulan faedah yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, sampai pada faedah yang ke-24. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'ah wal-ishrun. Faedah yang ke-24, al-adab fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala rislik. Dalam bab ini, yaitu dalam hadis tentang kisah diutusnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an dalam perang Khaybar sebagai pemegang panji perang, terdapat adab yang perlu diperhatikan terutama dalam peperangan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada Ali, ala rislik, hendaklah engkau wahai Ali berjalan dengan perlahan, dengan tenang, tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu untuk terburu-buru atau melakukan segala sesuatu yang tidak dibutuhkan. Di sini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang pertama adalah adamut tasarru' wa ta'ajjul. Beliau dibimbing untuk tidak tergesa-gesa, terutama dalam masalah-masalah besar di khanifidina azani Allah wa iyakum. Dalam kasus ini, perkara jihad fi sabilillah, berperang. Otomatis kalau berperang itu tidak cukup hanya sekedar tinju-tinjuan. Berperang tidak cukup hanya dengan pukul-pukulan, tapi sampai pada tingkatan menumpahkan darah, menghancurkan ke apa namanya harta, dan mungkin menginjak-injak kehormatan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu namanya perang. Urusan darah, urusan harta. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan ala rislik, wahai Ali, perlahan, jangan tergesa-gesa. Ya. Karena nantinya ketika Ali radhiyallahu taala an tiba di Khaibar, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak langsung memerintahkan untuk berperang, tapi diperintahkan untuk mengajak terlebih dahulu supaya penduduk Khaibar mau masuk ke dalam Islam, mau tunduk dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian pula dalam segala aspek kehidupan kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Salah satu adab syar'i yang sangat ditekankan adalah at-ta'anni. Harus memiliki sikap kehati-hatian. Baik itu dalam masalah akhbar, berita. Tidak semua berita yang masuk dalam telinga kita kita obrolkan. Tidak semua berita yang masuk kita sampaikan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan kafa bil mar'i itsman. Dalam riwayat yang lain kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddith bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu jatuh dalam dosa. Dalam riwayat yang lainnya cukup seseorang itu dikatakan dusta apabila dia mengucapkan semua berita yang dia dengar tanpa diseleksi terlebih dahulu beritanya benar atau tidak, tanpa diteliti terlebih dahulu khabarnya ini datang dari orang yang bisa dipercaya atau dari seorang pendusta atau dari orang kafir atau bahkan khabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa saja datangnya dari jin. Ya, apalagi dengan berkembangnya teknologi khanifidina azani Allah wa iyyakum, muncul yang namanya media sosial, grup WhatsApp atau grup-grup yang lain. Ya, seorang muslim yang baik harus punya sifat ta'anni, tidak sembarangan posting berita, posting faedah atau yang semisalnya khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ingat kafa bil mar'i itsman wa fi riwayah bil mar'i kadziban ay yuhaddith bi kulli ma sami'a. Anda ketika menulis dan mengirim posting di media sosial itu sama seperti Anda berbicara. Ya, kaidahnya al-kitabatu taqumu maqamal khitabah. Tulisan itu sama hukumnya dengan ucapan. Ya. Hakadai khanifidina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian al-khamisah wal-ishrun, faedah yang ke-25. Ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Di dalam bab ini terdapat anjuran untuk mendakwahkan Islam sebelum berperang. Baik kita melawan kaum musyrikin, penyembah berhala, atau ketika kita berhadapan dengan ahlul kitab. Naam. Sebelum berperang, tawarkan dahulu kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada Ali radhiyallahu ta'ala an, inzil bisahatihim thumma du'uhum ilal Islam. Setelah tadi mengatakan ala rislik, pelan-pelan wahai Ali radhiyallahu ta'ala an, kalau engkau sudah tiba di daerah mereka, thumma du'uhum ilal Islam, maka ajak terlebih dahulu mereka kepada Islam. Hakada ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Kalau tidak mau menerima Islam, untuk kaum musyrikin, perang. Pilihannya kalau enggak muslim, perang. Untuk ahlul kitab, ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Kalau tidak mau masuk ke dalam Islam, ya, pilihannya ada dua. Bayar jizyah, kalau tidak mau baru perang. Nah, ini semua menggambarkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang rahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawa Islam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Sampai pada tingkatan hendak perang diajak terlebih dahulu untuk masuk Islam, tidak asal menumpahkan darah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. As-sadisah wal 'ishrun, yang ke-26, faedah yang ke-26. Annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu. Naam. Faedah yang ke-6 ini menguatkan faedah yang ke-25. Kata penulis rahimahullah ta'ala, yang demikian disyariatkan, ya, didakwa, apa namanya, diberikan dakwah terlebih dahulu sebelum mereka diperangi. Kami bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian as-sabi'ah wal isyrun, faedah yang ke-27. Ad-da'watu bil hikmah. Perintah untuk berdakwah dengan hikmah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, akhbirhum bima yajibu alaihim. Beritakan kepada mereka tentang apa yang diwajibkan atas mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, setelah mereka mau masuk ke dalam Islam. Sehingga setelah mereka masuk dalam Islam, tidak dibiarkan begitu saja, tapi kemudian diterangkan hal-hal yang harus mereka laksanakan, kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan sesuai dengan urutan-urutan yang ditetapkan dalam syariat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu yang namanya hikmah, didasari dengan ilmu bagaimana cara berdakwah dan bagaimana menghadapi para mad'u. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian ats-tsaminah wal 'ishrun, faedah yang ke-28. Al-ma'rifah bihaqqillahi ta'ala fil Islam. Mengenal hak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Islam. Ini sebuah keharusan bagi setiap muslim, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mereka harus tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban syariat yang diterangkan dalam agama, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik itu salat maupun kewajiban zakat, haji dan berpuasa di bulan Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. At-tasi'ah wal isyrun. Kemudian faedah yang ke-29. Thawabu man ihtada ala yadaihi rajulun wahidun. Di dalam bab ini diterangkan balasan yang besar bagi siapa saja yang berhasil menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil menjadi sebab, karena yang namanya hidayah murni milik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau kehendaki, tapi dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Naam. Namun yang bisa dilakukan, yang diupayakan oleh seorang hamba adalah menjadi sebab, sebab turunnya hidayah kepada saudara kita dengan ajakan yang kita sampaikan kepada mereka, kita ajari mereka, kita bimbing mereka dengan cara-cara yang diterangkan dalam syariat, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang demikian memiliki keutamaan yang luar biasa agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam berpesan kepada Ali radhiyallahu taala an, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Wahai Ali, kalau seandainya engkau berhasil menjadikan seseorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaramu, khairul laka min humurin na'am, maka yang demikian itu lebih baik dari unta merah. Maknanya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, khairun min kulli ma yustahsan fid dunya. Maknanya hal itu lebih baik dari segala sesuatu yang dianggap paling berharga di dunia. Mungkin di zaman Rasul kendaraan yang paling mewah unta merah. Ya. Kalau di zaman kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, satu orang yang berhasil mendapatkan hidayah karena kita, mungkin karena kita bimbing orang tadi atau kita ajari atau kita ajak, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, dengan kemampuan kita masing-masing, kemudian Allah membukakan pintu hatinya, dia terbuka mendapatkan hidayah kepada Islam, mendapatkan hidayah kepada sunnah, maka yang demikian lebih baik dari harta dunia yang termewah pada saat ini, kendaraan termewah termahal pada saat ini, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. lebih baik dari pesawat terbang. Ya. Walaupun antum kalkulasi, seandainya saya punya pesawat terbang, maskapai penerbangan, wih keuntungannya berapa juta itu, omsetnya berapa miliar, gitu ya. Satu kursi harganya jutaan, satu pesawat isi sekian kursi, sekali terbang 30 juta, PP 60 juta satu hari. Ya, satu bulan dihitung terus. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Gak ada apa-apanya dengan seorang yang diberi hidayah melalui perantara kita. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Sebut kendaraan yang lain. Ya, apa kendaraan yang mewah sekarang? Hah? Kalau mobil, Allah alam ya. Kalau yang pintu dua itu mewah biasanya ya. Ya selain L300. Ya toh? Nah, sebut namanya, entah itu mobil Ferrari atau Rolls-Royce lah namanya, atau Cadillac, bukan Cadillac ya. Merek cat. Ya. Semua kendaraan, mobil-mobil mewah tadi itu enggak ada harganya. Tidak sebanding dengan seseorang, satu orang saja yang berhasil, ya, engkau menjadi perantara, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih indah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari harta yang termewah yang ada di dunia. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Di sinilah syahidnya, ya, anjuran untuk mengajak orang kepada kebaikan, anjuran untuk mendakwahkan tauhid kepada umat manusia dengan segala kemampuan kita. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ats-tsalatsun, kemudian faedah yang ke-30, al-halif 'alal futya, boleh bersumpah ketika memberikan fatwa. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali radhiyallahu taala an, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Rasul bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Ya, boleh bersumpah, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, walaupun itu dalam memberikan fatwa. Nah, walaupun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Yang pertama, yang namanya bersumpah wajib dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ketentuan yang kedua, adamul ikthar. Tidak boleh terlalu banyak bersumpah. Ya, sampai pada tingkatan hanya untuk melariskan dagangannya, pisang goreng dilariskan dengan sumpah. Wallahi, pisang ini asli, pisang Ambon. Iya, belinya di Ambon. Gitu ya. Tapi dia meyakinkan pelanggannya hanya untuk melariskan pisang goreng 1000 perak. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, diobral pakai sumpah. Ya. Enggak usah khawatir, Pak. Ini pisang asli, pisang goreng. Pisang Ambon. Gitu ya. Wallahi 100%. Ya. Nah, kalau apa namanya sampai pada tingkatan al-ikthar minal halif, terlalu banyak bersumpah, ini makruh. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dibenci. Mengapa dibenci? Karena menjadikan kita hilang atau berkurang rasa ta'zim, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. keseringan bersumpah akhirnya dianggap enteng. Ya, wallahi, wallahi, ya. Kamu dari mana kemarin? Saya dari Morella. Masa? Wallahi, dari Morella. Dikit-dikit wallahi. Ya. Ini beli berapa ini? Ya, 25 ribu. Wah, masa 25 ribu kok murah sekali? Wallahi. Dikit-dikit wallahi. Gitu ya. Nah, masih bujangan? Iya, masih bujangan. Ah, masa? Wallahi, masih bujangan. Ya. Nah, itu ketentuannya. Kalau bersumpah, boleh. Dengan catatan harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh sering-sering bersumpah. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Naam. Baik, ini 30 faedah yang disampaikan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala dalam bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Nah, adapun bab yang berikutnya dikarenakan waktunya sudah menjelang isya, ya, tanggung kalau mau masuk. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bab tentang tafsir dari tauhid dan syahadah La ilaha illallah. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.